ke Cakrawala Serambi FM untuk hari ini. Dan seperti yang tadi saya informasikan bahwa kita akan mendiskusikan Salam Serambi untuk hari ini, yang Anda bisa baca juga di halaman 18 Harian Serambi Indonesia. Ya, baik. Dan sekarang di studio kita sudah kehadiran Bung Asnawi Kumar selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini Serambi FM. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Asnawi Kumar. Selamat pagi, waalaikumsalam. Baik sekali ya, ketemu lagi ya Bung ya hari ini. Semangat ya hari ini. Semangat. Ya baik, Saudara Lun, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini kita akan mengupas dan berdiskusi mengenai menanti mutasi hasil fit and proper test yang bisa Anda baca di halaman 18 Serambi Indonesia. Namun sebelum itu, sebelum kita kupas lebih lanjut dan ngobrol lebih lanjut mengenai diskusi tema kita hari ini, mari sama-sama kita dengarkan dulu Salam Serambi versi audio berikut ini. Menanti mutasi hasil fit and proper test. Gubernur Irwandi Yusuf melanjutkan pembenahan kabinetnya dengan mengganti dan memutasi beberapa pejabat eselon 2 pada Senin 6 November petang. Pejabat-pejabat yang dilantik itu adalah Dr. Taqwallah Mkes sebagai asisten 2, menggantikan Dr. Andes Saiba Ibrahim yang menjadi Katibul Wali Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggro. Saidan Nafi M. Hum yang sebelumnya Katibul Wali menempati pos baru sebagai asisten 3 menggantikan Kamarudin Andalah MSI. Sedangkan Kamarudin dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian Aceh menggantikan Zulkifli Ahmad yang pensiun bulan lalu. Pelantikan 4 pejabat eselon 2 ini merupakan kali kedua dalam masa pemerintahan Irwandi Yusuf dan Nopa Iriansyah sejak keduanya dilantik masing-masing menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh pada 5 Juli 2017. Sebelumnya dilantik 3 pejabat di tempat yang sama pada 29 Agustus 2017. Di antaranya Ramli Daud sebagai Kepala Dinas Pertanahan Aceh. Dalam pengarahan usai melantik pejabat di pos baru itu, Wagub Nova Iriansyah mengatakan pejabat-pejabat baru terus akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya. Ini dilakukan semata-mata agar pejabat di lingkungan pemerintah Aceh lebih serius lagi dan konsentrasi menjalankan tugasnya. Mutasi gelombang 2 ini sesungguhnya bukan perombakan kabinet yang dinantikan banyak kalangan, khusus para pendukung Irwandi Nova. Sebab Irwandi pernah saat berkunjung ke harian ini beberapa hari menjelang pelantikan dirinya sebagai Gubernur Aceh mengatakan tidak akan langsung merombak para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang diwariskan Gubernur Zaini Abdullah. Ya, jadi pejabat yang kemarin dilantik mendadak ada dua faktor kemungkinan. Pertama, karena ada kesalahan, atau yang kedua hanya efek dari pensiunnya seorang pejabat. Faktor yang kedua ini lebih memungkinkan. Sedangkan pembenahan kabinet sesungguhnya, kita masih menunggu gebrakan Irwandi yang didahului dengan pengumuman fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan atau lelang jabatan yang akan dilakukan pemerintah Irwandi Nova ke depan. Ia mengatakan lelang jabatan nanti akan diumumkan melalui surat kabar sehingga semua yang memiliki kemampuan dapat mendaftar. Dan nanti calon pejabat baru akan diuji Akademisi Unsyiah, Jakarta, bahkan Uni Eropa. Bahwa mutasi besar di organisasi pemerintahan Provinsi Aceh pasti akan terjadi. Sebab untuk menjalankan program-program sesuai visi dan misinya sebagai gubernur, Irwandi pasti membutuhkan kabinet yang diduduki pejabat-pejabat profesional dan tentu saja loyal. Makanya berkali-kali Irwandi sudah menegaskan, dalam proses seleksi itu, ia akan menutup proses negosiasi politik untuk mendapat jabatan. Semua harus berjalan terbuka. Tapi ingat, yang direkom penguji pejabat itu 3 orang untuk setiap jabatan. Jadi, 1 dari 3 itulah nanti yang akan dipilih Irwandi untuk mengisi kabinet. Artinya, jika elit politik ingin mengelus jagoan, maka eluslah mereka yang lulus fit and proper test. Baik, saudara, itu dia tadi sudah dibacakan salam audio, salam Serambi kita untuk hari ini dengan judul Menanti Mutasi Hasil Fit and Proper Test. Jadi ini terkait dengan perombakan kabinet besar-besaran dari Irwandi dan juga Nova ini ya, Bung. Nah, yeah. Ini kira-kira kenapa bisa tema ini yang diangkat ini, Bung? Ya, kemarin memang kita ada menurunkan berita tentang prosesi pelantikan 4 pejabat ya, eselon 2. Upaya pergantian pejabat ini biasanya menarik dan selalu ditunggu-tunggu paling tidak oleh para birokrasi ya. Iya, benar. Kalau sekarang kita misalnya judul kita menanti mutasi hasil fit and proper test. Iya. Sejauh ini kita belum melihat adanya apa namanya uji kelayakan itu dalam menyeleksi pejabat yang akan ditempatkan di pos-pos sebagai pembantu gubernur Aceh yang baru ini, belum itu ya. Biasanya kalau fit and proper test itu dilaksanakan secara terbuka, kita tahu persis siapa yang ikut. Kalau ini kan diminta 3 orang ya, masing-masing itu untuk satu jabatan 3 orang. Ya, nanti setelah ketiganya dinyatakan layak, diajukan ke Irwandi. Nanti Irwandi lah yang akan memilih salah satu sebagai pembantunya. Jadi sejauh ini fit and proper test uji kelayakan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN itu sejauh ini belum dilaksanakan. Belum ya. Kalaupun sudah terjadi 2 kali pergantian pejabat, itu karena alasan-alasan yang dugaan kita sebagaimana kita urai di editorial tadi. 2 kemungkinan. Betul. Ya, Bung ya. Betul. Jadi sesungguhnya apa yang sudah terjadi itu belum terjadi perombakan yang besar-besaran. Tapi masih biasa saja. Kita menunggu yang lebih besar, mungkin nanti. Betul. Ada eselon 2, eselon 3 dan lain sebagainya. Karena ini juga masuk ke dalam program dari Irwandi Nova juga. Betul, ya Bung ya. Betul. Jadi yang kemarin mungkin banyak dari pendengar kita juga beranggapan ini, wah ini perombakan besar-besaran, tapi belum juga ya Bung ya. Ya, kita tetap saja berharap kalaupun nanti akan ada fit and proper test, ya tentunya ada standarisasi ya, ada apa namanya kriteria-kriteria, misalnya paling tidak kita berharap nanti pejabat yang akan menempati posnya masing-masing itu pejabat yang betul-betul profesional. Betul. Profesional, kemudian yang paling penting lagi adalah yang harus dijaga sekali supaya nanti pejabat yang akan bekerja itu tidak sampai misalnya sedang bekerja ditangkap oleh KPK dan lain sebagainya. Iya, karena betul. Menyalahgunakan wewenang. Ya. Jadi kita sangat berharap pejabat yang akan menempati, yang akan diganti nanti itu orang-orang yang betul-betul memang kapabel, profesional, kemudian jujur ya. Iya. Dan yang paling penting lagi bersikap mengayomi, melayani masyarakat, itu yang paling penting saya kira. Jadi memang buat yang kira-kira ingin mencalonkan diri masih terbuka kesempatan nih Bung ya, karena ini memang belum dibuka gitu ya. Oh ya, ini kan zamannya zaman terbuka. Jadi ya, iya, zaman betul. Terbuka, kemudian tidak boleh lagi misalnya kalau ada proyek mata tidak bisa. Oh, iya. Karena memang setiap pejabat itu kinerjanya banyak yang pantau, banyak yang lihat. Iya. Bahkan masyarakat sendiri itu boleh juga mengawasi kinerja pejabat, kinerja aparatur sipil negara sekarang ini. Jadi kepada para pejabat yang akan diberikan amanah itu nanti ya, dalam bekerja hendaknya bekerja secara jujur dari hati, kemudian yang paling penting tidak melakukan KKN ya, kolusi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu yang paling penting saya kira. Jadi terbuka kesempatan bagi siapapun yang nanti memang saat fit and proper test ini dibuka di lelang jabatan, siapapun bisa mendaftar. Ya, saya kira mulai sekarang masing-masing pejabat sudah bisa mengukur ya, mengukur diri sendiri, melihat diri sendiri. Dari segi pangkat sudah bisa belum? Dari segi golongan sudah bisa belum? Kalau memang merasa sudah bisa, karena memang nanti pada saat seleksi ini akan dibuka secara terbuka ya, terutama pada saat proses fit and proper test itu. Ya kalau memang sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi standar kriteria, ya nggak usah takut-takut, coba aja ikut, siapa tahu nanti di antara tiga yang lolos itu kan dipilih salah satu. Jadi masing-masing instansi dinas nanti akan ada tiga orang yang dilakukan fit and proper test ini. Kemudian ketiga yang melakukan boleh seberapapun, tapi yang lolos itu biasanya tiga yang diminta seperti ini. Nah, kemudian ketiganya diajukan ke gubernur, jadi terserah gubernur. Gubernur sendiri sudah mengingatkan dalam persoalan ini tidak ada unsur politis, jadi itu didasarkan sepenuhnya nanti berdasarkan kemampuan yang bersangkutan. Jadi kalau ada pejabat yang merasa diri sudah mampu memimpin satu dinas, ya sudah coba maju saja gitu. Bahkan sekarang ini boleh tapi di sini memang PNS yang diminta ya. PNS, tapi ada instansi tertentu, badan itu boleh dari luar. Kalau memang dia bisa, kalau memang dia layak, ya biasanya juga bisa. Dan itu memang harus PNS ya, Bung ya? Yang untuk yang sebagaimana kita dengar di editorial tadi, yang di PNS ini. Jadi memang pegawai negeri sipil. Siapapun ya. PNS itu boleh. Ya kalau gitu pangkat ikut. Golongannya sudah boleh. Ada syarat-syarat tertentu nanti ya, Bung ya. Baik, terima kasih. Nah, buat saudara lalu yang ingin bergabung bisa langsung bergabung dengan kita melalui line telepon di 0651637172 atau juga bisa mengirimin melalui WhatsApp kita, dan Anda juga bisa mendengar langsung live streaming kita melalui www.serambifm.com. Dan ini seru sekali kita membahas ini ya, saudara lalu, mengenai menanti mutasi hasil fit and proper test dari Gubernur Irwan Yusuf dan juga Nova Iriansyah. Jadi buat Anda yang ingin berpartisipasi, bisa langsung berpartisipasi dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Baik, saudara lalu, menanti mutasi hasil fit and proper test merupakan judul diskusi kita untuk hari ini di Cakrawala Serambi FM. Dan buat Anda juga yang masih tadi belum mendengar audionya, bisa langsung membaca Serambi Harian Serambi Indonesia di halaman 18. Dan bersama kita masih ada Bung Asnawi Kuma selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini Serambi FM, yang sudah bersedia hadir untuk hari ini berdiskusi bersama dengan kita. Dan di telepon kita sudah terhubung dengan Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf MBA selaku Rektor UTUM Labuh. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik hari ini ya Pak ya. Iya, alhamdulillah sehat. Iya. Iya Pak, saya Eka dari Serambi FM ini Pak. Iya, siap. Dan sekarang juga di studio sudah ada Bung Asnawi Kumar, Kepala Litbang dan Redaktur Opini Serambi FM nih Pak. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ketemu kita. Ini Prof ini ya. Di udara. Iya. Iya Prof, hari ini Prof lagi di Banda Aceh atau di Melabuh ini Prof? Di Melabuh, di kampus itu. Ini guru saya ini. Iya Prof, sehat hari ini. Prof sudah baca ya Prof hari ini salam Serambi kita di Serambi, di Harian Serambi Indonesia ya Prof ya. Iya. Iya, nah tanggapan Prof seperti apa nih Prof? Begini ya kan. Sekarang penempatan seseorang di eselon 2 ya itu diatur oleh undang-undang. Iya. Ya, undang-undang yang sangat ketat. Dan kemudian diatur lagi oleh PP nomor 17 PP nomor 17 2017. Ya kan? Iya, Prof. Yang intinya tentang pengaturan tentang tata cara perekrutmen pejabat eselon 2 dan diawasi oleh KASN. 2007. Iya, betul. Dulu ketika pada saat tahun 2007 yang juga Pak Erwandi melakukan fit and proper test. Betul. Lembaga itu belum ada, undang-undang mengenai itu belum ada. Iya. Ya, jadi oleh karena itu sekarang ada kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhi, ada ketentuan-ketentuan yang harus dikonsultasikan ke KSN untuk melakukan proses itu. Nah, kemarin kan ada pelantikan 4 orang itu. Betul. Nah, pelantikan 4 orang itu kalau saya melihat lebih kepada rotasi. Rotasi ya. Karena ada posisi yang kosong. Betul. Bagi pegawaian karena ada posisi yang kosong. Dan juga satu lagi di Wali Nanggro namanya. Oh, Katibul Wali. Iya, Katibul Wali itu kosong kan? Iya. Yeah. Jadi itu rotasi yang biasa, rekrutmen terbuka. Nah, yang satu lagi namanya rekrutmen terbuka. Jika nanti ini kan Pak Wandi juga akan melakukan itu kan ke depan kan, mungkin dalam waktu dekat sudah ada pengumumannya itu seperti itu ya. Prof sebagai seorang panitia seleksi yang pernah dipercayakan oleh Pak Irwandi pada periode pertama dulu. Ya. Tentunya ini menjadi tantangan yang boleh dibilang ringan atau berat juga boleh bagi para PNS, terutama mereka yang ke pangkat dan golongannya sudah bisa duduk di eselon 2. Nah, persiapan yang perlu dilakukan oleh para calon ini dalam menghadapi fit and proper test ini apa kira-kira, Prof? Begini, sebenarnya tidak ada yang sangat spesifik yang perlu disiapkan kan. Karena kalau bicara mengenai persyaratan itu sudah diatur oleh undang-undang, itu pasti yang memenuhi syarat itu adalah mereka-mereka yang sudah memenuhi katakan pangkat tertentu dengan pernah duduk di eselon 3 misalnya untuk birokrasi kan. Itu standar biasa lah. Kalau proses seleksi itu sendiri pada saat proses rekrutmen dalam penilaian itu sendiri tidak perlu disiapkan apa-apa. Oh, karena gitu. Yang nilai adalah kompetensi mereka. Ada 3 kompetensi yang nilai menurut undang-undang. Pertama adalah kompetensi manajerial mereka. Yeah. Kemudian yang kedua adalah kompetensi bidang mereka. Ketiga adalah kompetensi sosial budaya, sosio-kultural. Jadi sebenarnya yang dinilai itu, yang diwawancara itu adalah tentang apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana karya mereka selama ini. Jadi nggak perlu disiapkan itu karir mereka selama ini bagaimana, apakah dia sukses dan gimana suksesnya. Kemudian ini Prof, terkait dengan fit and proper test ini, kedudukan atau posisi Baper Jakarta itu di mana kemudian? Begini, sekarang kan sudah diatur oleh undang-undang tidak lagi cerita itu. Oh gitu, ASN itu, Prof. ASN itu komite arus penegara itu mengawasi proses rekrutmen itu. Oh gitu. Makanya sebelum dilakukan proses rekrutmen, pihak pemerintah Aceh itu sudah berkonsultasi. Kemudian sudah berapa kali mereka konsultasi ke Jakarta, memang agak sedikit terlambat. Pertama, undang-undang kita mengatur bahwa 6 bulan setelah pendidikan baru boleh ada pendidikan kan. 6 bulan setelah pendidikan kepada daerah baru boleh ada pendidikan kepada dinas kan begitu. Itu memang diatur dalam undang-undang. Jadi memang nggak bisa buru-buru. Yang kedua, ketika kita mau melakukan fit and proper test ini, itu harus diawasi oleh KSN. Oleh karena harus diawasi oleh KSN, maka sebelum dilakukan rekrutmen terbuka ini harus dikonsultasikan kepada KSN. Jadi kesannya memang kenapa lambat sekali, itu memang diatur oleh aturan undang-undang. Nah, kita segera harus apa. Nah, kali karena itu diperkirakan mungkin kalau ini akan diumumkan dalam beberapa hari ini open rekrutmennya, mungkin pas waktu Pak Irwandi 6 bulan sudah bisa dilantik yang barunya. Kemudian Prof, ini mungkin soal diksen ya, soal bahasa. Prof itu kan pernah menulis opini tentang fit and proper test. Kemudian ya, saya yang ini lewat kesalahan saya kemudian menggantinya dengan istilah yang lebih gampang diperbaiki dipahami oleh masyarakat, lelang jabatan. Kira-kira betul nih nggak istilah ini yang sekarang juga banyak terdengar, Prof? Betul, begini. Lelang jabatan itu tidak tepat digunakan untuk proses rekrutmen terbuka. Tidak tepat ya? Tidak tepat. Okay. Karena kalau itu ada kesannya ada transaksional gitu. Iya. Kayak dagang gitu ya. Iya, betul. Memang ketua KSN Pak Profesor Subar Sedi paling nggak suka dengar kata-kata itu. Oh gitu. Karena dia kan bertanggung jawab. Iya. Nah, itu kata-kata itu diperkenalkan dulu oleh Mas Jokowi pada DKI melakukan rekrutmen terbuka itu. Nah itu. Ya. Prof, tadi Prof menyebutkan bahwa sebelum melakukan ini gubernur berkonsultasi dulu dengan Jakarta. Betul. Spesifiknya di Jakarta dengan kementerian apa, Prof? Bukan dengan komite ASN. Oh, komite ASN. KASN ya. Komite aparatur sipil negara. Betul, betul. Karena Undang-Undang nomor 5 mengatur bahwa, pada 2014 mengatur bahwa pembentukan KASN ini dalam rangka untuk mengawasi proses rekrutmen pejabat baik eselon 1 maupun eselon 2. Sekarang disebut dengan JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi. Nah, kemudian itu ada kalau tingkat kalau itu dua ini disebut jabatan tertinggi pratama. Oh iya. Yeah. Ya gitu. Jadi karena itulah kenapa perlu dikonsultasikan. Nah, karena ada kemarin kan tahun 2016 disinyalir transaksi jual beli jabatan di Indonesia mencapai 36 triliun. Lumayan tinggi Prof ya. Jadi ada 36 triliun lebih uang yang digunakan dalam rangka jual beli jabatan di Indonesia. Kita nggak tahu di mana-mana aja, tapi yang jelas seperti bupati Kidul kan sudah ditangkap. Betul. Beberapa pejabat sudah kepala daerah sudah ditangkap gara-gara transaksi jual beli jabatan itu. Nah, oleh karena itulah Pak Jokowi telah memintakan sudah dituntaskan itu dengan cara memang harus diperkokoh itu KASN. Supaya KASN itu mengontrol dari awal sampai akhir daripada proses rekrutmen tersebut. Iya, Prof. Kembali kita ke bawa ke lingkup pemerintahan Aceh. Kita tahu bahwa dalam periode gubernur sebelumnya itu kerap sekali terjadi gonjang-ganjing pada setiap mutasi dan paling banyak mutasi dilakukan dalam 5 tahun itu kalau nggak salah 11 sampai 13 kali kalau nggak salah. Sekali, ya, nah, dengan apa namanya? Proses seleksi fit and proper test ini kira-kira gonjang-ganjing serupa terulang tidak kira-kira? Tidak akan terulang. Tidak akan ya. Tidak akan. Karena ini undang-undang sudah diatur mengatur. Jadi kan ada ini kan proses rekrutmennya itu dengan proses rekrutmen standar. Yeah. Ada uji kompetensinya. Ya kan? Kalau ada uji kompetensinya, dia pasti terpilih yang terbaik. Kalau terpilih yang terbaik, sudah pasti tidak perlu ada penggantian dalam waktu yang sangat singkat. Paling cepat 2 tahun. Itu pun setelah dilakukan peringatan 3 kali jika ada kesalahan-kesalahan. Kalau tidak bisa lanjutkan terus sampai berakhirnya masa 5 tahun lah begitu ya. Iya, begitu. Oke, Prof, terima kasih. Kembali ke Ayu. Eka, Prof, terima kasih, Prof. Baik sekali, memang seru sekali pembahasan kita hari ini ya, Prof ya. Nah, kira-kira Prof ada statement terakhir atau pendapat terakhir dari Prof, closing statement dari Prof nih mengenai tema kita hari ini, menanti mutasi hasil fit and proper test nih, Prof. Iya, saya punya keyakinan bahwa dengan metode fit and proper test akan menghasilkan sumber daya yang sangat kompeten di bidangnya untuk apa namanya posisi eselon 2 yang diharapkan akan menjalankan permintaan dan mendampingi Bapak Irwandi untuk Aceh hebat ke depan. Oke. Amin, mudah-mudahan ya Bung ya. Ya. Oke, terima kasih Prof, itu saja sama-sama. Prof yang ingin disampaikan Prof. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saudara-saudara, itu dia Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf MBA selaku Rektor UTU Melabuh dan juga pernah menjadi penyeleksi fit and proper test juga ini Bung Asnawi ya. Betul. Jadi paham sekali beliau mengenai fit and proper test ini. Jadi lelang jabatan tadi kurang tepat untuk iya. Untuknya. Baik, Saudara Alun, Anda juga masih bisa ikut berpartisipasi bersama kita di line telepon kita di 0651637172 atau melalui WhatsApp di 0811689020 untuk memberikan komentar Anda atau bertanya bersama dengan Bung Asnawi Kumar yang masih tetap setia di sini dan tetap di Cakrawala Serambi FM. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Ya, saudara-saudara, kita masih di Cakrawala Serambi FM, masih dengan tema kita menanti mutasi hasil fit and proper test. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Profesor Jasman J. Ma'ruf MBA, itu mengatakan bahwa memang tidak ada syarat khusus nih Bung Asnawiya untuk bisa menjadi eselon 2 untuk yang akan dipilih oleh Irwandi nanti ya Bung ya. Paling harus yang sesuai dengan undang-undang juga gitu. Misalnya harus sudah di jabatannya sudah di eselon 3 dan sebagainya gitu. Iya, persyaratannya antara lain soal pangkat itu tadi. Proses itu merupakan jenjang karir bagi seorang aparatur sipil negara ya, jenjang karir jadi tidak ada persiapan khusus seperti itu. Yang penting pangkat dan golongannya sudah sampai bisa mengikuti fit and proper test ini. Kemudian tentu saja seorang pejabat publik, pejabat yang akan memimpin satu instansi pemerintah, saya kira butuh juga wawasan ya. Betul, kemudian yang pertama wawasan terkait dengan bidang lingkupnya. Kalau dinas pendidikan dan kebudayaan misalnya, ya tentu harus mengerti masalah pendidikan masalah itu. Budaya. Kemudian sebaiknya latar belakangnya pendidikannya juga sinkron dengan dengan bidangnya itu ya. Itu sebaiknya. Kemudian yang paling penting lagi adalah seperti juga diungkapkan oleh Profesor Jasman Ma'ruf tadi, bahwa yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kemudian seorang pejabat itu bisa menempatkan diri sebagai aparatur sipil negara. Kemudian juga yang pasti gak ada persiapan khusus. Jadi kalau memang pangkatnya sudah sampai, golongannya sudah sampai, kontribusinya juga, karyanya juga ya, Itu sudah boleh ikut nih. Persoalan nanti siapa yang akan dipilih, ya itu kembali ke apa namanya, itu saya kira itu merupakan wewenang gubernur ya, sebagai seorang pemimpin di daerah. Karena itu kalau memang kita mengimbau kepada para pejabat kita, kalau memang ingin menempati jenjang karir yang lebih cobalah ikut fit and proper test ini. Tapi ya tetap saja kita harus mengukur diri. Ya, artinya betul, harus tahu diri. Ya, ya, kalau selama ini kita mungkin nggak cocok di situ, ya jangan dipaksakan juga. Betul. Karena yang terpenting adalah bagaimana kemudian ketika kita bisa dipercayakan menduduki satu jabatan, kemudian itu betul-betul bisa menempatkan diri kita sebagai pembantu ya, pembantu gubernur dalam hal ini. Karena memang juga di sini dikatakan di editorial dikatakan bahwa nanti memang juga akan ada tim penyeleksi ya Bung ya, dari Akademisi Unsiah Jakarta bahkan Uni Eropa. Jadi kayak tadi Bung bilang harus tahu diri tapi juga tahu kemampuan, tapi juga harus tahu pengujinya itu memang betul-betul penguji yang handal dan memang ini di bidangnya gitu ya Bung ya. Iya, tentunya untuk penguji ini tentunya lebih-lebih apa ya, kapasitas penguji tentunya bisa lebih dari orang yang diuji. Jadi soal misalnya ada keterlibatan misalnya dari Uni Eropa, ya kita tahu bahwa Aceh merupakan satu daerah bekas konflik. Kemudian kebetulan Uni Eropa itu paling sering menjadi mediasi, antara Aceh dan Jakarta ya, paling sering itu. Kemudian juga kita tahu bahwa pada saat proses Aceh Damai dulu, pihak mediatornya juga di Uni Eropa dalam hal ini adalah Finlandia ya, kalau pertamanya ada Henry Dunant Center dan lain sebagainya. Jadi saya kira tim seleksi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Jadi dari akademisi itu memang harus paling tidak dari segi wawasan, dari segi kecakapan, kecerdasan dan lain sebagainya. Kemudian dari Jakarta terkait dengan hubungan vertikal sebagai satu daerah dengan pusat. Kemudian kalau dengan Uni Eropa saya kira ya soal itu tadi, sejarah Aceh ya, sejarah Aceh Damai yang kebetulan pada saat itu menjadi mediator adalah pihak Uni Eropa. Jadi emang hubungannya kuat ya Pak ya, Aceh sama Uni Eropa. Betul. Berarti memang selain tadi juga yang syarat pangkat dan juga yang lainnya, masih ada kesempatan untuk bisa menambah wawasan diri ya nih Bung ya, para calon gitu. Iya, itu harus kita kan untuk jadi pejabat itu ya ya wawasannya juga paling tidak harus menguasai betul ya bidang-bidang yang akan dipimpinnya. Kemudian juga yang paling penting adalah sikap manajerialnya, sikap kepemimpinannya ya. Satu instansi itu kan biasanya rame itu staff, harus bisa memimpin, harus bisa apa ya, sebagai sebuah organisasi tentunya seorang pejabat itu apalagi yang ikut fit and proper test ini tahu betul organisasi yang dipimpinnya. Jadi itu hal-hal yang terpenting. Jadi yang penting lainnya adalah tidak menganggap fit and proper test ini sebagai momo. Tidak ada, kita berharap tidak begitu ya. Kemudian dengan adanya seperti juga diungkapkan oleh Profesor Jasman Ma'ruf tadi, dengan adanya fit and proper test ini maka kegaduhan seperti pernah terjadi sebelumnya ya, paling sering pergantian pejabat pada periode gubernur sebelumnya, ini diharapkan tidak terjadi lagi. Paling pun kalau terjadi itu setelah 2 tahun, 2 tahun. Kalau dulu kan belum sampai 6 bulan karena ganti, sudah diganti lagi. Nah, jadi dengan adanya fit and proper test ini juga akan terkesan nanti ada keadilan di sini. Artinya orang-orang yang memang berhak menduduki itu setelah diuji, memang yang bersangkutan berhak diuji dengan sistem fit and proper test ini tadi. Kemudian kalau orang-orang yang berhak tapi nggak mampu ya nanti juga akan kelihatan. Jadi di dalam fit and proper test ini kita juga melihat ada prinsip-prinsip keadilan ya. Jadi itu yang dibutuhkan. Kita berharap sekali supaya birokrasi kita tidak lagi gonjang-ganjing, tidak lagi heboh, tidak lagi menimbulkan keguncangan-keguncangan sebagaimana pernah terjadi 5 tahun sebelumnya, Eka. Iya betul. Jadi kalau misalnya nanti durasi pergantian kabinet ini juga jadi lebih panjang durasinya, itu juga bisa menghemat anggaran juga ya, Bung ya. Untuk penting yang, juga itu. Betul. Yang soal anggaran ini kan sekarang ini paling peka, paling rawan ya. Karena betul, memang banyak banyak sekali yang mengawasi kinerja seorang apa namanya PNS pejabat juga yang awasi juga banyak sekali sekarang di samping atasannya masyarakat. Kemudian LSM ya bisa mengawasi kinerja pejabat publik seperti ini. Jadi kalau memang bekerja betul-betul tulus ikhlas, saya kira enggak akan pernah ya apa yang dijabat itu kemudian menjadi beban. Kerja dengan senang hati ikhlas, melayani masyarakat dengan ikhlas juga, ya insya Allah semua itu bisa menjadi satu ibadah ya. Amin, ya artinya Pak, di samping bekerja mendapat pendapatan setiap bulan, ibadah juga melalui, melayani masyarakat. Betul, saya kira itu. Baik sekali Bung pendapatnya. Baik, Bung Asnawi, kita sudah di segmen terakhir ini Bung. Apakah ada segmen apa closing statement dari Bung Asnawi terkait tema kita hari ini? Ya, saya kira seperti judul editorial ini, kita barangkali tinggal menanti ya, menanti mutasi hasil fit and proper test ini. Sejauh ini memang kita sendiri belum tahu jadwal fit and proper test ini kapan. Itu antara lain mungkin karena mungkin belum masa jabatan gubernur belum 6 bulan. 6 bulan ya. Kemudian gubernur di awal-awal ini kita melihat jadwalnya juga sangat padat ya. Melantik bupati hasil pilkada serentak 2017 lalu. Yang sekarang ini malah masih ada gubernur bupati yang belum dilantik seperti Aceh Tamiang. Seperti Aceh Tengah juga ya. Jadi setelah itu kita mungkin akan melihat akan kembali gubernur akan lebih fokus ke dalam ya, dalam artinya ke dalam institusi yang yang sekarang ini dipimpinnya, dalam hal ini lebih khusus lagi di jajaran pemerintah Aceh. Ya, mungkin fit and proper test ini barangkali tidak lama lagi akan berlangsung ya. Mudah-mudahan. Kita berharap apa namanya semua pejabat yang memang sudah berhak sudah bisa jangan takut-takut untuk bisa mengikuti, siapa tahu nanti ternyata akan terpilih menjadi pejabat yang benar-benar dikehendaki oleh pemerintah, oleh atasannya, dikehendaki pula oleh masyarakat. Iya, dengan niat membangun Aceh gitu. Betul, ya Bung ya. Betul. Baik Bung Asnawi, terima kasih Bung Asnawi untuk diskusi kita hari ini. Itu dia Syadaralun Bung Asnawi Kumar, Kepala Litbang dan Redaktur Opini Serambi Indonesia. Terima kasih ya Bung ya. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ya baik Syadaralun, itu dia akhir dari Cakrawala Serambi FM kita hari ini dengan tema menanti mutasi hasil fit and proper test. Dan terima kasih juga buat Syadaralun yang sudah bersama dengan kita. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi Expos untuk hari ini.